Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, juga para pemerhati Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM. Rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan yang diberikannya kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat terbesar yang dilimpahkannya kepada kita, yaitu nikmat petunjuk yang diturunkannya kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita senantiasa diberi kesempatan mengisi waktu kita, hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Bahkan paling bermanfaat insyaAllah, yaitu mempelajari agamanya, mendengarkan petunjuk dan sebaik-baik nasihat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam majelis-majelis ilmu yang kita bisa simak dan kita bisa ikuti dari media yang kita cintai, yaitu Radio Roja dan Roja TV, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan nikmat ini senantiasa ada pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita masih di dalam pembahasan tentang lanjutan makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita masih di pembahasan tentang keadaan para pengikut pada hari kiamat nanti, ya. Saat ini kita membahas pengikut yang beruntung karena mengikuti jalan yang benar, mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini adalah satu dari dua jenis pengikut yang beruntung, yaitu kekayaan dengan secara tersendiri. Sekarang akan dilanjutkan dengan pembahasan jenis pengikut, para pengikut yang kedua, yaitu orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan dikaitkan atau digandengkan dengan kebahagiaan yang ada pada orang lain, dalam hal ini orang tua, ya, karena anak-anak mereka yang beriman akan ikut mereka dalam kebahagiaan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah taala akan menjelaskan masalah ini, ya. Beliau berkata, "Wa amman naw'u tsani minal atba'i fahum atba'ul mu'minina min dzurriyyatihim alladziina lam yathbut lahum hukmu at-taklifi fi dari dunya wa innama hum ma'a aba'ihim taba'un lahum." Adapun jenis yang kedua dari para pengikut, maka mereka ini adalah pengikutnya orang-orang yang beriman, yakni dari kalangan keturunan mereka, anak-anak atau cucu mereka, keturunan mereka yang mereka belum terkena hukum taklif di dunia ini, yakni yang orang-orang yang meninggal dunia sebelum mencapai usia baligh, sebelum mencapai usia dewasa dari anak-anak kaum muslimin. Maka mereka ini ya mengikuti agama orang tua mereka. Kalau orang tua mereka mati di atas Islam, mati di atas keimanan, maka anak-anaknya pun akan digabungkan mereka bersama-sama mereka nanti di surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keberuntungan bagi mereka-mereka. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ayatun min Al-Quran. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Walakad khala. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا Islam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar Anda program fanatik. Insyaallah jazakumullahu khairan. Kebersamaan Anda mengikuti program siaran dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV. Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja, kami sampaikan permohonan maaf ada sedikit permasalahan teknis sehingga Anda terputus di dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA hafizallahu taala. Kita akan sambung kembali bersama beliau dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilahkan. Fal yatafadal maskuran ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Barakallahu fikum, kita lanjutkan kembali. Jadi dalil yang menyebutkan tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Tur ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman dan mereka diikuti oleh keturunan mereka dalam keimanan maka kami akan gabungkan bersama mereka. Ya, kami akan gabungkan mereka bersama keturunannya. Dan kami tidak mengurangi pahala dari amal mereka sedikit pun. Masing-masing manusia bertanggung jawab, menanggung sendiri apa yang mereka telah usahakan sewaktu di dunia. Subhanallah, ini salah satu di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman. Anak-anak mereka diberikan hukum dan ditempatkan sama dengan tempat orang tuanya di akhirat nanti. Anak-anak mereka yang meninggal dunia sebelum balik, sebelum melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau sebelum dicatat amal-amal keburukan mereka sebagai dosa. Jadi ini adalah tentu saja pengikut yang beruntung. Pengikut yang beruntung karena dia beruntung bisa mengikuti yang sama dengan mereka. Baik, kita baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menjelaskan makna ayat ini. Akhbaro subhanahu annahu alhaqo dhurriyata bi'abaihim fil jannati kama atba'ahum iyahum fil iman. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat ini bahwa dia menggabungkan anak keturunan orang-orang yang beriman bersama orang tua mereka. Dia menggabungkan anak-anak keturunan orang yang beriman bersama orang tua mereka di dalam surga. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan anak-anak ini bersama orang tuanya dalam keimanan. Maka semua ditempatkan di dalam surga dengan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana dhurriyatu la'amala lahum yastahikuna bihi tilka darajati qala ta'ala wa ma alatnahum min amalihim min syai' wadhamiru a'idun ilalladhina amanu ay ma naqasnahum syai'an min amalihim barrafa'na dzurriyyatahum ila darajatihim ma'a tawfiyatihim ujura a'malihim. Dan ketika atau dikarenakan anak-anak keturunan ini sebenarnya belum memiliki amal yang dengan itu mereka berhak mendapatkan kedudukan-kedudukan tinggi tadi, ditempatkan di dalam surga bersama orang tuanya, mereka belum punya amal yang tercatat, sebagaimana dosanya juga belum dihitung sebagai keburukan kalau mereka melakukan perbuatan buruk, ya, karena mereka belum dewasa, belum balig. Karena itulah Allah berfirman, "Wa ma alatnahu," maka kami tidak mengurangi pahala amal dari orang tua mereka sedikit pun. Kata ganti di sini, hum di sini kembali kepada orang-orang yang beriman, yakni orang tua mereka. Artinya, kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Bahkan kami mengangkat kedudukan anak-anak keturunan mereka kepada derajat mereka, derajat orang-orang tuanya, dengan tetap disempurnakan pahala amal-amal mereka tidak dikurangi sedikit pun. Falaisat manzilatuhum manzilata man lam yakun lahu amalun bal waffainahum ujurahum. Maka kedudukan anak-anak mereka di sini bukan ditempatkan di kedudukan orang-orang yang tidak punya amal, tidak. Ya. Bahkan akan tetapi kami sempurnakan pahala mereka, untuk orang-orang tuanya disempurnakan pahalanya, wa alhaqna bihim dzurriyyatahum dzurriyyatihim, dan kami gabungkan anak keturunan mereka bersama mereka, fauqa ma yastahiquna min a'malihim, lebih dari amal-amal kebaikan yang mereka berhak dapatkan seharusnya. Subhanallah, ini salah satu di antara wujud rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Dan inilah keberuntungan seseorang yang lahir di dalam Islam. Meskipun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Sehubungan dengan pembahasan ini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang atfalul musyrikin. Atfalul musyrikin, anak-anaknya kaum musyrikin, atau orang-orang kafir yang orang tua mereka bukanlah orang yang beriman dan mereka meninggal dunia sebelum balik. Di mana tempatnya? Pendapat yang terkuat berdasarkan dalil-dalil yang sahih, pendapat ini yang dikuatkan oleh para ulama al-muhakkikin seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, kemudian juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala, bahwa mereka juga tempatnya di dalam surga. Ya, dengan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka belum terkena beban syariat, sehingga mereka masih dikatakan mati di atas fitrah. Ini ditegaskan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, ya, dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mi'raj. Ketika beliau melewati langit di tempatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di situ beliau melihat banyak anak-anak kecil yang berkerumun di sekitar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Hum kullu mauludin mata 'alal fitrah." Itu adalah semua bayi di dunia yang meninggal dunia di atas fitrah. Jadi, sampai pun ini anaknya orang musyrik atau orang kafir, yakni yang orang tuanya tidak beriman, selama dia meninggal dunia sebelum balik, sebelum kena beban syariat, maka dia pun masuk ke dalam surga, ya, bukan karena mengikuti orang tuanya, karena orang tuanya jelas tempatnya dalam neraka kalau mereka mati di atas kekufuran, Tetapi ini adalah karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sekali lagi menunjukkan benarnya ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi fa abawahu yunassiranihi aw yuhawwidanihi aw yumajjisanihi. Semua bayi yang dilahirkan di dunia ini adalah di atas fitrah, yang kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Maka yang jelas yang berhubungan dengan pembahasan kita adalah anak-anak orang-orang yang beriman yang meninggal dunia sebelum balik. Mereka masuk surga dan ditempatkan di kedudukan yang sama dengan orang tuanya. Ini berarti menunjukkan mereka ini adalah pengikut yang beruntung. Pengikut yang beruntung, dan ini menunjukkan indahnya ya keutamaan-keutamaan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang beriman untuk diri mereka dan juga anak keturunannya. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, "Walamma kana hadzal ilhaqu fi tsawabi wad darajati fadlan minallahi, farubbama waqa'a fil wahmi anna ilhaqa dzurriyyati aidan hasilun lahum fi hukmil adl." فَإِذَا اكْتَسَبُوا سَيِّئَاتٍ أَوْجَبَتْ عُقُوبَةً كَانَ كُلُّ عَامِلٍ رَهِينًا بِكَسْبِهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ مِنْهُ شَيْءٍ. طيب. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya. Kemudian, al-ilhaq, penggabungan anak keturunan dengan orang tua yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, ini adalah penggabungan dalam keutamaan dan derajat yang mulia yang ditempati orang tuanya. Anak-anaknya digabungkan bersama mereka sebagai karunia dari Allah. Baik, apakah kalau mereka berbuat dosa juga digabungkan juga anak keturunannya dengan mereka? Ya, ini kalau orang tuanya ternyata berbuat dosa, melakukan perbuatan maksiat, bukan orang-orang yang taat kepada Allah, ya, sehingga ya meskipun dia nanti akan ditempatkan dalam surga, tapi dia akan masuk neraka terlebih dahulu kalau dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia meninggal dunia sebelum bertobat. Kata beliau di sini, farubbama waqa'a fil waham, mungkin akan muncul dalam pikiran kita, akan muncul terkesan dalam pikiran kita bahwa digabungkannya anak-anak mereka bersama mereka ini juga terjadi dalam perkara yang merupakan keadilan, yakni dalam perbuatan dosa juga, dalam perbuatan dosa juga, dalam azab juga. Maka jika mereka, orang-orang tua mereka, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang menyebabkan masuk neraka, mendapatkan siksa di neraka, ya, kana kullu 'amilin rahinan bi kasbihi la yata'allaqu bi ghairihi minhu syai. Maka setiap orang yang melakukan amal perbuatan, dialah yang bertanggung jawab menanggung perbuatannya, tidak terikat dengannya orang yang selainnya sedikit pun. Nah, kesan ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa ini tidak benar. Karena penggabungan di sini cuma dalam keutamaan, yakni dalam kebaikan saja, dalam pahala dan keutamaan. Ketika orang tuanya taat, ketika orang tuanya berbuat kebaikan, Allah berikan anugerah. Anak-anak keturunan mereka akan mendapatkan pahala dan kedudukan seperti orang tuanya. Kalau dosa tidak demikian, kalau azab tidak demikian. Fal ilhaqul madhkuru innama huwa fil fadli wa thawabi la fil adli wal iqab. Maka penggabungan yang disebutkan di ayat ini hanya dalam keutamaan dan pahala, bukan dalam masalah keadilan dan siksaan atau azab. Ingat, kita harus ingat kaidah asalnya di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ini ketentuan yang Allah tetapkan bagi dirinya. Sebab-sebab rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Makanya di sini Allah bisa menggabungkan atau memberikan kepada hamba ini keutamaan yang secara amal dia belum bisa dapatkan, tapi karena rahmat dan karunia-Nya, dia menyampaikan hamba tersebut kepada kedudukan ya yang dicapai kedua orang tuanya atau pahala agung yang mereka capai, anak-anaknya digabungkan bersama mereka. Tapi ini tidak berlaku untuk keburukan atau dosa dan siksaan yang menimpa orang tuanya kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di dunia. Masya Allah, ya. Wa hadza wa nahwuhu naw'un min asraril Qur'ani wa kunuzihi allati yahtassu Allahu bi fahmiha man yasha. Dan hal ini, ya, serta pemahaman yang seperti ini adalah salah satu bentuk dari rahasia kandungan Al-Qur'an, perrahasia kandungan dan perbendaraan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala khususkan hamba-hamba yang dipilihnya untuk bisa memahaminya. Makanya disebutkan di dalam di akhir ayat ini kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu mri'in bima kasaba rahin." Masing-masing manusia bertanggung jawab, menanggung sendiri apa yang diusahakannya. Maksudnya Allah batasi di sini. Kalau untuk dosa, tanggung sendiri dia. Keturunannya tidak akan dapat. Anak-anak keturunannya tidak akan digabungkan bersama mereka. Karena itu adalah dosa yang mereka sendiri lakukan sendiri. Baik, kenapa kalau kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berikan derajat yang tinggi untuk pelakunya dan keturunannya? Karena ini rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang surga setelah masuk semua penghuninya, ternyata masih ada tempat yang kosong karena surga itu sangat luas seperti langit-langit dan bumi. Tempat yang kosong ini bagaimana cara untuk memenuhinya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk memenuhinya. Subhanallah, mereka dapatkan tempat kemuliaan di surga padahal mereka tidak beramal. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yakni manusia dan jin yang Allah ciptakan untuk menempatinya. Taib, sementara neraka juga seperti itu. La tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal mil mazid. Hal mim mazid, riwayat Bukhari Muslim. Senantiasa neraka jahannam dilemparkan di dalamnya penghuninya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dia masih berkata, apakah masih ada tambahan? Karena luasnya neraka. Ya. Hatta. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yadau alaiha. Hatta yadau Rabbul Izzati alaiha qadamahu. Wa fi riwayatin rijlahu. Wa taqul qat qat. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan di atas permukaan neraka jahanam ini qadam atau rijl, ya, telapak kakinya yang maha mulia yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kemudian neraka mengatakan cukup. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk yang baru untuk menempati neraka jahanam karena mereka tidak berhak mendapatkan siksaan, tapi untuk rahmat, untuk mendapatkan keutamaan pahala dan kenikmatan di surga, Allah bisa menciptakan hamba-hamba yang menempatinya dan mendapatkannya padahal mereka tidak memiliki amal-amal untuk ya mendapatkan kenikmatan tersebut. Sama seperti anak-anak keturunan yang secara amal mereka tidak berhak. Ini adalah wujud dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Oleh karena itu orang-orang yang beriman yang mendengarkan ayat-ayat seperti ini, semangat mereka untuk mengejar rahmat Allah yang luas. Semangat mereka untuk mohon pengampunan kepada Allah dari dosa-dosa. Semangat mereka untuk selalu bersandar kepada rahmat dan karunia Allah akan semakin tinggi dan besar. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang, rahmatnya yang maha luas mendahului dan mengalahkan kemurkaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Nah. Baik. Kata beliau selanjutnya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, فقد ضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم سعدائهم وأشقيائهم السعداء المتبوعين والأتباع والأشقياء المتبوعين والأتباع. Maka ayat-ayat yang disebutkan tadi dan sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkandung di dalamnya penyebutan tentang aksamul khalaik, jenis-jenis manusia, jenis-jenis makhluk, jin dan manusia, ya, semuanya, baik yang berbahagia, orang-orang yang akan beruntung, maupun orang-orang yang akan celaka. Orang-orang yang beruntung pun ada yang matbu'in wal adba, ada yang diikuti dan pengikut, ya, pengikut dalam kebaikan. Yang diikuti adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh. Kemudian yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang mengikuti dengan benar. Mereka dalam pemahaman dan pengamalan. Termasuk tadi anak-anak yang mengikuti orang tua mereka dalam keimanan. Sebagaimana wal ashkia, orang-orang yang celaka, orang-orang yang buruk. Ya, orang-orang yang jahat. Juga ada yang matbu'ina wal atba, orang-orang yang diikuti dan para pengikutnya. Masya Allah. Inilah seindah-indah petunjuk Al-Quran dan perumpamaan. Penjelasan yang sangat gamblang yang menjadikan setiap orang yang membaca keterangan ini mengetahui ke arah mana dia akan mengarahkan dirinya. Ya, tentu dengan selalu memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal akili nasihi li nafsihi kana yanzuru. Min ayyil aksami huwa wa la yaktaru bil adati wa yakhludu fil batalati. Maka hendaknya bagi orang yang berakal, yang senantiasa menasihati dirinya sendiri, menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, harusnya dia melihat termasuk golongan mana dirinya. Jangan dia tertipu dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Jangan dia membiarkan dirinya terlena dalam kemalasan, ya, dalam keburukan. Fa in kana min kismi sa'idin intaqala minhu ila ma huwa fauqahu wa badala juhdahu wallahu waliyut tawfiqi wan najah. Kalau dia termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung, maka hendaknya dia berpindah dari tingkatan ini menjadi tingkatan yang lebih tinggi lagi. Bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuannya untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa memberikan taufik dan keberhasilan bagi dirinya. Yakni, seseorang ketika dia mendapati dirinya beruntung, kan dia tahu rahmat Allah itu maha luas. Kenapa dia berhenti? Meningkat lagi. Mohon kepada Allah kemudian, curahkan kesungguhan untuk bisa mendapatkan yang lebih tinggi dari kedudukan tersebut. Ya. Wa in kana min kismin syakiyin intaqala minhu ilal kismis sa'idi fi zamanil imkan. Kalau dia ternyata masih termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka yang mengikuti ya pemimpinnya dalam keburukan, atau dia mengaku mengikuti orang-orang yang soleh tapi tidak mengikuti dengan benar, tidak faham jalan mereka dan tidak mempraktekan seperti yang mereka praktekan. Kalau dia ternyata setelah mengamati dirinya, dia dapati dirinya termasuk orang yang celaka, harusnya dia segera berpindah dari kecelakaan ini kepada keberuntungan. Di waktu yang masih memungkinkan, sebelum kematian datang menjemputnya. Ya, sebelum qabla an yakul, sebelum nanti dia mengatakan, seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir yang penuh penyesalan berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai alangkah baiknya, kiranya dulu sewaktu di dunia aku mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, orang-orang yang menyesal ketika dia mendapati dirinya berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan dengan penuh penyesalan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, kiranya dulu aku mengambil jalan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, alangkah buruknya seandainya aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekatku sewaktu duduk di dunia. Walaqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Yang si fulan ini telah menyesatkan aku, teman dekatku ini telah memalingkan aku dari jalan yang benar, dari peringatan Allah setelah datang kepadaku, dan sungguh syaitan merupakan musuh yang senantiasa menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, dimanapun antum berada, juga kaum muslimin, para pemerhati Radio Rojak Kendari di frekuensi 94.1 FM, rahimakumullah. Kita lihat keterangan ini menggambarkan kepada kita tentang hijrah, ya, dan bagaimana upaya kita untuk menyempurnakannya. Alhamdulillah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala lengkap dan jelas. Lengkap untuk membimbing kita agar menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu setelah memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga jelas tidak ada kesamaran asal kita mau mempelajari, memahami dengan benar dan kemudian mengikutinya. Setelah itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang merupakan panutan kita, petunjuk mereka juga jelas. Mereka akan senantiasa ada sampai di akhir zaman untuk memudahkan kita ya mencari teman-teman yang terbaik dalam rangka hijrah bersama untuk ya menuju kepada hijrah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka ini merupakan kesempatan bagi setiap orang yang beriman yang nasih li nafsihi, menginginkan kebaikan untuk dirinya agar bersungguh-sungguh setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja karena semua kebaikan ada di tangannya. Setelah itu dia berusaha untuk meniti jalan yang agung ini dengan mempelajari petunjuk para ulama salafus salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti mereka dengan kebaikan karena ittiba syaratnya, mengikuti syaratnya harus bi'ihsan, mengikuti mereka dengan kebaikan, yakni mengikuti mereka dalam ilmu dan amal, dalam teori dan praktek, dalam apa yang mereka yakini, iman yang mereka imani, kemudian praktek dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, insyaAllah cukup sampai di sini, apa yang kita jelaskan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, insyaAllah di kesempatan berikutnya masih pembahasan tentang hal-hal yang merupakan kelengkapan dari pembahasan hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. InsyaAllah kita akan terangkan kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita masih ada waktu untuk bertanya-jawab insyaAllah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pelajaran yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan keberkahan untuk waktu dan ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan kami tunggu di layanan line telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami tunggu bagi Anda yang telah berusaha untuk menghubungi nomor kami. Silahkan telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Pak Ahmad di Brebes. Silakan Pak Ahmad. Tidak tahu boleh ya? Silakan. Iya, jadi gini Tad, karena apa ya, pengen mengamalkan mengenai membaca tasbih 100 kali itu kan banyak padar ya, dihidangkan satu keburukan di ya seperti itu intinya. Jadi setiap kali saya ada kesempatan selesai sholat sunnah, baik itu selesai sholat wudhu ataupun tahajud ataupun witir, saya mencepatkan untuk membaca subhanallah 100 kali gitu. Dan kira-kira apa yang saya lakukan perbuatan fitnah atau enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Fadhil Ustaz, silakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Pak Ahmad di Brebes ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan beliau untuk selalu bersemangat dalam mempelajari dan mengamalkan ilmu. Mengenai tasbih yang dimaksud yang berjumlah 100 kali, kita katakan kalau seandainya itu dari dalil Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia amalkan. Saya tidak mengetahui kalau lafaz yang disebutkan tadi, tasbih yang diamalkan setiap selesai sholat sunnah, Itu yang saya tidak ketahui dalilnya. Yang kita ketahui ada yang diajarkan di waktu pagi dan sore, ya, mengucapkan subhanallahi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallah, ini yang disebutkan. Atau ada juga yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, diucapkan 100 kali atau lebih, ya, tanpa dibatasi kelebihannya. Atau juga la ilaha daulah syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disebutkan dalam sehari 100 kali atau lebih. Itu ada dalilnya. Kalau dia ingin mengamalkan, sebaiknya Pak Ahmad bisa membaca buku kumpulan zikir dan doa, baik itu terjemahan Hisnul Muslim atau kumpulan zikir dan doa yang disebutkan oleh dalam kitab atau buku ustaz kita, Ustaz Yazid Jawas hafizahullahu taala. Itu ada hadis yang sahih, itulah yang diamalkannya. Kalau dikatakan itu 100 kali atau lebih, maka lakukan itu. Ada yang disebutkan di waktu pagi dan sore, maka amalkan itu. Di waktu pagi dan sore artinya di waktu pagi itu antara setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit. Kalau sore hari, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab Al-Wabilu Sayyib. Batasan waktu pagi dan sore. Itu yang diamalkan sesuai dengan hadis tersebut. Kalau ada dalilnya, itulah yang kita tetapi, kita amalkan. Itulah yang mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Iya Ustaz, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami mengundang kembali untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silahkan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Dengan Umu Fadri di Sumatera Barat. Silahkan Umu Fadri. Iya. Begini Ustaz, ada seorang wanita yang dari mulai nikah tidak pernah mencintai suaminya gitu. Jadi dia rela demikian dengan menebus dosa-dosa masa lalunya sampai-sampai Allah beri hidayah kepadanya dengan kesabarannya tersebut. Dan dia, si wanita ini, melakukan hal-hal dalam syariat Islam demi mati suaminya dengan mengharap ridho Allah. Apakah wanita tersebut tidak salah dalam menempuh jalan seperti ini, Ustaz? Demikian pertanyaan saya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Ya, dari ibu yang bertanya, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya dan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, keadaan si wanita tadi yang tetap berusaha untuk bisa melayani suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun dia mengatakan tidak mencintai suaminya. Kita katakan Masya Allah, ini adalah kebaikan. Dan dengan usaha ini dia akan mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sia-sia insya Allah. Ya. Dengan dia berusaha untuk tetap menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu setelah menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, setelah melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dalam syariat Islam, kemudian dia tetap mentaati suaminya, ya, menjaga pelayanan yang baik kepada suaminya, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam keutamaan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah." Wa fi riwayatin qila laha, "Udkhuliyal jannata min ayyi abwabil jannati syi'." Jika seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan atau kemaluannya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam riwayat lain, dikatakan padanya, masuklah kamu dari pintu surga yang 8, mana saja yang kamu kehendaki. Subhanallah, keutamaan yang besar ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dengan kesabarannya untuk tetap berusaha melayani suaminya. Tentu saja, kecintaan kepada suaminya, ini akan membantu dia untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Maka dia mohon kepada Allah agar dianugerahkan kecintaan tersebut. Dia berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar dianugerahkan kecintaan kepada suaminya. Yang ini harusnya akan timbul dengan seringnya dia melayani suaminya dan dekat dengan suaminya. Tentunya dalam hal ini, dia harus perhatikan juga untuk tetap membantu suaminya dalam kebaikan dan menasehatinya jika suaminya melakukan perbuatan-perbuatan yang salah atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Fiik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya yang mendengarkan di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya kan sudah hijrah, tapi terkadang saya melakukan hal-hal, baik itu hal-hal yang berkaitan dengan zina. Sangat susah untuk saya meninggalkannya, walau sudah saya berusaha untuk menjauhinya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar saya bisa terhindar dari perbuatan zina tersebut? Itu saja Ustadz, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan dan menghindarkan kita dari segala keburukan. Ya. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjamin penjagaan bagi hamba-hamba yang beriman, tentu penjagaan dalam kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan membela dan menjaga hamba-hambanya yang beriman. Maka dekatkan diri kita dengan Allah, kepada Allah dengan terus berdoa, memohon kepadanya, terus bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mengharapkan agar Dia menjaga kita dalam kebaikan ini dan menghindarkan kita selalu dari segala keburukan. Masalah tadi dikatakan dia sudah berusaha menghindarinya tapi tetap tidak bisa. Sebenarnya dia bisa menghindarinya. Jangan lakukan. Jangan dekati sebab-sebabnya, maka dia akan bisa terhindar darinya. Yang namanya meninggalkan keburukan itu kan beda dengan melakukan ketaatan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat, kita harus melakukan sesuatu. Maka orang harus bisa. Beda kalau ya kalau berbuat, kita harus mengerjakan sesuatu, maka kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya. Contoh kita disuruh sholat berdiri, ya tidak mampu berdiri, ya kita sholat duduk. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan perintah mengamalkan apa yang Allah perintahkan, itu digandengkan dengan mastata'tum. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah sesuai kemampuanmu. Tapi kalau meninggalkan larangan, tidak ada. Karena meninggalkan larangan artinya menjauhinya, jangan berbuat supaya Anda terhindar darinya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa yang aku larang kalian lakukan, maka jauhilah, tinggalkanlah. Tidak ada alasan orang tidak bisa meninggalkan larangan. Karena jangan dia lakukan, jangan dia dekati, jangan dia buka sebabnya, supaya dia tidak perlu terjerumus ke dalamnya. Jadi, setiap orang bisa. Ya, ketika Anda ingin melakukan sesuatu larangan, kan ada yang Anda dekati, ada yang Anda buka, atau ada yang Anda lakukan. Maka, hal ini jangan dilakukan, ditinggalkan, dan jangan dibuka, supaya kita tidak terjerumus ke dalam larangan tersebut, tentu dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari seorang akhwat yang bertanya, hamba Allah dari Rohil. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang anak jika orang tua saya mematahkan semangat saya untuk menikah dengan alasan umur saya masih 17 tahun. Saya seorang akhwat. Mohon penjelasannya, Ustaz. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Dari seorang akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepadanya serta untuk kita semua. Iya, apa yang harus dilakukannya ketika orang tua menghalangi semangatnya untuk menikah dengan alasan dia masih terlalu muda, masih berumur 17 tahun. Ya, bagaimanapun menghadapi orang tua beda dengan menghadapi orang lain. Kita tetap bersabar, tetap berusaha menyampaikan dengan sebaik-baiknya kepadanya. Sampaikan kepadanya bahwa keinginannya menikah adalah dalam rangka menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan dengan baik. Kalau orang tua belum mengizinkan, maka kita bersabar, kita menunggu dan terus membujuknya, berusaha menampakkan kebaikan-kebaikan kepadanya, agar dia memahami bahwa dengan kita mengikuti pengajian, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin berbakti kepada orang tua kita. Jadi jangan kekasaran atau kesalahan orang tua kita lawan dengan kesalahan, karena ini tentu merupakan perbuatan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Ya Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana ya cara kita menghadapi ibu kita? Saya kadang sering melakukan perdebatan dengan ibu dengan niat ingin meluruskan hal-hal yang keliru dalam mindsetnya atau pemikirannya tentang agama ini. Bahwasannya yang benar seperti ini, seperti itu. Nah, lalu ibu bilang ke saya, kamu durhaka. Selalu berdebat dan membantah apa yang ibu sampaikan. Nah, akhirnya saya menjadi bingung. Bagaimana saya ingin menyampaikan kebaikan, akan tetapi ibu tidak berkenan. Mohon penjelasannya, saya silakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Menghadapi kondisi seperti ini, pertama kita harus tetapkan dulu permasalahan menghukumi seseorang itu durhaka, seseorang itu salah, bukan kembali kepada keinginan manusia. Ya, kadang-kadang ada dua orang yang bertengkar. Tiba-tiba yang satu mengatakan, kamu telah mendzalimi saya, maka saya akan doakan kamu akan kena akibat doaku karena kamu berbuat zalim. Padahal dia yang zalim. Setiap orang ketika menghadapi masalah, dia akan menghukumi orang lain yang salah. Jadi penilaian ibu tadi ketika kamu menjelaskan kebenaran, selama penjelasannya baik, penjelasannya lemah lembut, tidak dengan kata-kata yang kasar atau yang keras, lantas ibu menghukumi kamu durhaka. Tidak benar. Ibu tidak berhak, bukan hukum durhaka itu di tangan dia. Durhaka itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menasihati dia dalam kebaikan. Kalau ibu mengajak kita untuk berbuat salah, ibu mengajak kita berbuat bid'ah, apalagi berbuat syirik, Anda lari dari rumah atau tidak mengikutinya, atau misalnya membantah dia dengan cara yang baik, tidak durhaka. Malah ini kebaikan. Malah membiarkan dia adalah dosa. Ya, kalau kita ibu kita berbuat salah, apalagi dalam kesalahan yang parah, kita nasihati. Sampai pun ibu kemudian tersinggung karena kita mengatakan dia salah, ini ketersinggungan yang tidak dianggap di dalam Islam. Ya, dia yang telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia menghukumi kita durhaka, itu bukan hukum yang diterima oleh Allah, karena dia sendiri yang salah. Tentu selama kita menjaga adab yang baik. Kalau sampai kita suara kita agak meninggi, kita minta maaf, kita turunkan lagi. Tapi tetap kita jelaskan kepada dia bahwa ini adalah yang salah. Apa yang ibu lakukan adalah salah, yang benar adalah seperti ini. Dengan keterangan atau dalil seperti ini. Apapun yang dia katakan setelah itu atau penilaian terhadap kita, maka ini tidak merubah keadaan atau hakikat yang sebenarnya. Bahwasanya apa yang dilakukannya adalah salah dan yang kita jelaskan adalah kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang terakhir, dan sekaligus kami mohon ikhtitam dari Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah sebagai berikut. Saya ingin bertanya Ustaz, harus seberapa sucikah kita sebagai hamba Allah untuk bisa memasuki surganya? Dan apakah manusia bisa berhenti untuk berbuat dosa? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali. Yang awal pertanyaan sebenarnya sudah mengisyaratkan diisyaratkan jawabannya di akhir pertanyaan. Ya. Harus seberapa sucikah kita? Ya. Manusia tidak akan bisa mencapai kesucian yang sempurna. Para nabi dan para rasul terjaga dari kesalahan karena Allah yang menjaga mereka. Hukum asalnya manusia seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah taala, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu banyak sering berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah orang yang banyak atau sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, ya, bukan seberapa sucikah. Harusnya kita bertanya bagaimana caranya kita untuk menempuh sebab-sebab yang bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya. Karena manusia beramal sebanyak apapun, amal mereka bukan sebab bukanlah yang menentukan masuk surganya mereka. Amal ini cuma sebab mendapatkan keridhaan Allah. Dengan keridhaan Allah dan rahmatnya kita masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Jadi dengan karunia dan rahmat Allah seorang masuk ke dalam surga. Baik. Jadi yang sekarang kita berusaha lakukan. Bukan berpikir bagaimana caranya supaya tidak ya berbuat dosa sama sekali. Karena tidak mungkin hal ini terjadi pada diri manusia. Tapi bagaimana caranya kita selalu berusaha mengikuti sebab-sebab keridhaan Allah. Ya, tentu dengan berusaha melaksanakan ketaatan kepadanya ketika tergelincir. Kita mohon kepada Allah agar diingatkan untuk segera bertobat dan kembali kepadanya. Itu yang kita lakukan. Makanya terus kita belajar. Terus kita pahami agama dan terus berusaha mengamalkannya. Terus kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan terus kita berdoa. Memohon karunia Allah dengan janji yang tadi kita ingat. Sesungguhnya rahmat Allah itu mengalahkan atau mendahului kemurkaannya. Maka dengan sebab inilah kita selalu bersandar kepada Allah, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu menetapi agamanya. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, mengampuni dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kita dengan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.